Endahing kembang mawar sing lagi mekar banget ambutuhake sinar suryo banget ambutuhake tetes sing embun koyo aku sing tansah kangen seliramu sepine tanpa seliramu sepine tanpa awakmu rasane urip muspro tanpa kuno yen seliramu no sandengku yen seliramu no cecerku impen sing endah-endah wis mesti teko yen aku nandang susah kowe sing lipur kok gawe ati iki mesemane yen aku ngati-ati kowe nimbangi kowe nyedak ngerangkul pundak jur mbisi sepine tanpa seliramu sepine tanpa awakmu rasane urip musbro tanpa guno yen seliramu no sandengku yen seliramu no cecerku impen sing endah-endah wis mesti teko sayang. Petikan alunan gitarku mengalunkan nada-nada indah tentang cinta kita. Sayang, jalinan cinta kita takkan pernah luntur selamanya. Teriring doa, cinta, kasih dari saudara-saudara kita. Endahing kembang mawar sing lagi mekar banget ambu tohake sinar soreyo banget ambu tohake tetesing embun koyo aku sing tansah kangen sliramu sepine tanpa sliramu sepine tanpa awakmu rasane urip muspro tanpa guno yen sliramu no sandengku yen sliramu no cecerku impen sing endah-endah wis mesti teko yen aku nandang susah kowe sing lipur kok gawe ati iki mesemane yen aku ngati-ati kowe nimbangi kowe nyedak ngerangkul pundak jorem bisi sepine tanpa seliramu sepine tanpa awakmu rasane urip muspro tanpa guno yen seliramu no sandengku yen seliramu no cecerku impen sing endah-endah wis mesti teko. Yen aku nandang susah kowe sing libur kok gawe ati iki mesemane. Yen aku ngati-ati kowe nimbangi kowe nyedak ngerangkul pundak jur mbisi kowe nyedak ngerangkul pundak jur mbisi.